ada yang wajib. Di bawah aja ya, wajib. Yang berubah yang mana nih? Tun. Asih batun. Alumiha. Laisat. Gofilatan. Wajibiha. Ya. Coba dianalisa nih, Pak. Maryamu ini jumlah, semuanya jumlah isinya. Maryamu sebagai? Tidak. Mubtada. Obatnya? Tolibat. Tolibat. Nasibatun sebagai? Yang? Yang? Mudah. Hes, kalau yang? Kalau mudah? Mahasiswa yang rajin. Nah, makanya ikut dia kan? Ijar majrur hanya apa tadi pelajarannya disandarkan ke nya mudhofun ilai. Ini mudhofun ilai. Ada tanya majrurnya enggak? Kalau ini kan ada ini ya. Kalau haji kan mudhofun ilai majrur, ada enggak tanda majrurnya? Kenapa? Isim. Tapi isim. Isim. Laisa. Nah, Laisa. Karena apa? Saudaranya Kana ya. Punya isim, punya obat. Mana isimnya? Isimnya. Oh, Fila. Hesh. Laisa. Ah, tak. Ini. Ya, ini menunjukkan perempuan nih. Siapa ini? Siapa? Mana? Hia, hia ya. Iya, iya. Ini tersembunyi. Isimnya domir tersembunyi. Dia, dia kembali ke Maria. Ya. Jadi isimnya berupa domir yang tersembunyi. Dia. Dari mana kita tahu yang tersembunyi di sini? Dia. Laisat dan dia. Iya, Laisat. Nah, itu Laisat. Itu apa namanya? Tanda ya, apa? Alamat. Nah, ini dia. Kalau yang tersembunyi gua Laisa. Laisa. Nah, di sini jangan Maryam yang kayak dia Ahmad. Contoh Ahmad. Nah, Laisa punya isim, punya khobar. Khobarnya mana? Baru ini khobar. Khobarnya mansub. Tanda mansubnya kelihatan nggak? Ada fatwa. Kenapa? Mufrad. Mufrad satu. An huruf jar. Ada i majrur. Tanda majrurnya kelihatan nggak? Iya. Ada i mudhof, wajibi mudhofun ilai, wajibi. Kelihatan enggak majrurnya ini? Wajibi, di. Kelihatan. Kelihatan. Wajibi mudhof lagi. Nah, dia kalau dilihat dari ada i, dia mudhofun ilai. Tapi karena dia dicantelkan h, dia mudhof juga. Jadi dua jabatannya itu, mudhof dan mudhofun ilai. Dilihat dari depan, dia mudhof ilaih. Dari belakang, dia mudhof dari ha. Ha mudhofun ilaih. Ada tanda majrurnya? Kelihatan? Tidak. Mati ya. Begitu aja sebenarnya. Di isim dhamir. Yang kedua. Coba. Yang uji. Anak. Ya. Yeah. Anak tolibun laki ya saya. Ya, bapaknya laki ya. Ya itu terserah mulanya. Anak tolibun. Anak tolibun. Anak tolibun. Terus. Nasibun. Nasibun. Fi. Fi. Ta'allumi. Ta'allumi. Ya. Ta'allumi. What? Walastu. Iya, walastu. Gofilan. Walastu. Gofilan an adai an adai wajibi wajibi. Nah itu mengerti ya. Talibun nasyitun ta'allumi lastu gofilan adai wajibi. Sama ininya di atas, strukturnya sama. Sama. Sama. Strukturnya sama. Nah, cuma ini kalau ini mubtada Maryamu marfu, ada tandanya enggak? Kelihatan enggak tandanya? Kelihatan. Dhamma karena mufrad. Kalau ana sebagai mubtada marfu kelihatan enggak tanda? Tidak. Kenapa? Ini mabni dhamir. Itu aja bedanya. Tapi sama-sama mubtada, sama-sama hukumnya marfu. Yurob emar. Nasitun etolibun, berarti dia maunya laki-laki. Kalau maunya perempuan, ini ganti seperti di atas, ya. Tapi untuk ininya tetap lastu dan wajibi, tak, ya. Di ininya juga beda. Kalau perempuan dua filatan. Ya, nasyitun. Nah, coba ini kita fokusnya ke sini nih, las. Walastu gofilan. Mana isim lastu? Tu. Tu. Nah, tu itu sama dengan mana? Tu-nya itu. Jangan cari tanda rofaknya ya, walaupun ini marfu, isim lastu marfu. Karena ini domir. Tu itu domir, sama sama. Khobarnya? Isim lastu. Karena gofilan ya, khobar laisa. Gofilan. Ya, ada iwajib. Nah, kalau yang di atas tadi ini ada iwajibi. Wajibi mudhof ilaih ya. Majrur. Tandanya kasra. Nah, sekarang ini ada iwajibi, wajibi, wajibi ini mudhof pun ilaih dari ada i. Ada enggak kata majrurnya? Wajibi. Bukan iyanya ya, wajibinya. Enggak ada. Ini kasroh karena disambung dengan dia. Setiap kata yang disambung dengan dirangkai dengan saya kepunyaan itu menjadi kasroh. Walaupun tadi awali wa. Walaupun tidak dia dan. Walaupun tidak majrur. Walaupun tidak majrur, maka menjadi mabni dia. Kalau dirangkai dengan mufrad ya, mufrad yang kata tunggal yang bersambung dengan kata ganti kepunyaan saya. Coba misalnya nih, contoh-contoh. Rasulun, Rasul saya. Rasuli. Habibun, Habibi. Rabbun, Rabbi. Ilahun. Itu gak bisa berubah-ubah itu. Ilahi itu kata ilahi, Robbi, Rasuli, mau marfu, mau mansub, mau majrur, gitu aja bacaan. Itu menjadi mabni. Di setiap kata tunggal dirangkai dengan ya domir ana yang bermakna punyaan, ya, disandarkan ya ke ana yang berarti itu menjadi mabni. Kitabi. Kitabi. Coba misalnya nih. Contohnya aja nih, baitun enggak baitun. Baiti. Rumah saya bagus. Baiti. Baiti jaminun. Baiti sebagai apa? Mubtada. Marfu. Ada enggak tanda rofaknya? Kelihatan enggak tanda rofaknya? Enggak. Mabni. Tuh, marfu. Sekarang yang majrur.

Jadi gini, yang masuk kepada Mubtada Khobar itu ada tiga sebenarnya, tapi yang sudah kita pelajari kan karena nanti ada lagi inna wa akhawatu. Nah kalau inna, sebaliknya ini sebaliknya berarti merupa menasabkan sirip merupakan mana. Jadi coba ini masukin inna inna wa hamadan mahmudan inna mahmudan suja itu kalau inna inna dan saudaranya ada saudaranya. Nah jadi kalau inna bahwa Tuhan yang siku isim isma wa tarfa'u apa kaidahnya itu mantap ya. Jadi istilahnya paling banyak ini paling harus dihafal-hafal ya. Karena watan sibu. Udah apa lancar itu deh. Ini kita tahu kan. Jurumia ya nanti di sini ya. Itu Nahwul Wadah yang tadi. Ya Nahwul Wadah ya, di Nahwul Wadah. Tapi jurumia ada Pak Ye? Iya, tapi kalau di Nahwul Wadah maksudnya ada latihannya. Oh. Aplikasinya ada. Kalau Nahwul Wadah enggak ada aplikasi kaidahnya banyak. Nah, ini kalau ini kan banyak latihannya. Jadi bagus semua. Benarnya enakan itu sih. Itu bagus aja. Dan ini kita perlu latihan banyak. Ada latihan ya. Tapi ini perlu ada. Banyak latihannya. Banyak latihannya ini tampilan yang bagus. Karangan. Perasaan tuh kalau itu cuma. Ali jarin Pak Mustafa. Latihan dulu. Mesir. Kalian berangkat dari SD. Di online juga banyak. Paket Pak Mahmud punya terjemahnya. Ada. Ini akhirnya 3 jilid untuk intinya 3 jilid untuk 6 jilid sama dia 6 jilid. Tapi sekolah-sekolah juga itu. Kalau gontor ya. Jadi gontor ini dulu diselesaikan 2 jilid. Jadi baru kita ke sini. Jadi ini sudah di atas itu mereka baru belajar ini setelah ini tamat 2 jilid. Kosakata dulu diperbanyak. Enggak bunyi kalau enggak ada masalah. Makanya ini anu dulu sahabat selamat. Dulu. Oke. Okay. Nah, nanti dari situ kita ke sini. Mantap. Ya. Kita ke sini. Kalau ada sekarang ada apa? Belajar pas ada banyak. Jam. Waduh, saya enggak percaya itu. Jam was. Saya 4 bulan itu yang ikut online itu dapat sertifikat saya. Nah, tapi alhamdulillah ada yang ngerti. Enggak, itu enggak ada. Saya enggak percaya. Saya enggak percaya. Karena enggak disiplin juga saya. Pesantren itu aja susah gimana online. Coba di pesantren orang belajar enggak ada yang instan, enggak ada. Orang sekarang pengen instan. Belajar kitab kuning 3 jam. Setiap habis subuh, setiap hari, kecuali Arab, Rabu, Libu. Tapi yang dikirim ke WA, jadi kita nyetel video. Budi, yang paling terkenal di dunia ini, pengajar bahasa Arab itu American University di Cairo, itu teorinya 1000 jam. 1000 jam, gak ini, itu terkenal seluruh dunia. Siapa yang bisa menyelesaikan 1000 jam, pasti orang Indonesia. Ya kalau ini dulu Pak, ini almarhum Profesor Fuad Hasan, wali dari suku. Ini bahasa yang sejam. 1000 jam. Coba 1000 jam. Ini ada 17 jam, itu saya bilang, siapa itu? Ini di Mesir aja. Pakai laboratorium, pakai apa? Ya, kan susah juga mau disiplinnya. Nah. Ini karena ini kita. Karena ini sesungguhnya di fi'il. Ini fi'il. Ya. Kalau dari segi kan kata itu ada tiga isi fi'il huruf. Nah kata ini masuk di mana dari tiga ini isi fi'il huruf? Sebenarnya dia fi'il karena